Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بعد حاضرين dan hadirat rahimakumullah, berbicara tentang syiah dan akidah syiah, berbicara tentang kejahatan syiah merupakan jihad fi sabilillah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan di dalam kitabnya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahu jahannam wa ma'wahum jahannam. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras kepada mereka, dan tempat kembali mereka adalah di jahannam. Merupakan perkara yang wajib bagi seorang muslim yang mengetahui tentang hakikat kejelekan syiah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan jalan-jalan orang yang sesat di dalam Al-Quran, ya, agar terbedakan mana sabilil haq dan mana sabilul batil, agar jelas bagi hambanya mana jalan yang benar dari jalan yang batil. Jihad merupakan dzurwatu sanamil Islam, puncak amalan tertinggi di dalam Islam. Ya, oleh karena itu amalan ini membutuhkan kesungguhan, keikhlasan, tulus hati dalam melakukan jihad ini. Sebagaimana amalan-amalan yang lainnya bisa gugur dan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak ada ikhlas, terlebih lagi jihad, ya, amalan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya hijrah yang Rasulullah SAW gambarkan, hijrah merupakan pengorbanan yang besar, meninggalkan anak istri, keluarga, harta, rumah. Namun kata beliau, faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu akan sampai kepadanya, tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah di waktu itu adalah dalam rangka membela agama Islam, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya himbau untuk diri saya sendiri dan antum sekalian, ketika mempelajari, mengkaji sebuah pemahaman sesat. Hendaklah kita niatkan berjihad di jalan Allah. Kita ikhlaskan. Kita meminta pertolongan dari Allah SWT. Kita hanyalah hamba yang lemah. Allah SWT telah memerintahkan agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jika kita lihat secara zahir, ya, secara lahir, kekuatan musuh-musuh Islam itu lebih besar. Makar mereka, tipu daya mereka licik dan busuk. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghadapi kaum Syiah yang prinsip dasar agama mereka di antaranya adalah taqiyah, menyembunyikan kebusukan di dalam hatinya, menampakkan kebaikan di hadapan kita. Oleh karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kaum muslimin, dan juga dalam rangka berjihad fisabilillah, meminta dengan sesungguh-sungguhnya sebagaimana Rasulullah SAW tatkala dihadapkan perkara yang besar, tatkala terjadi perang Badr, kaum muslimin masih sedikit, orang-orang kufar Quraisy dengan persenjataan yang lengkap, pasukan yang lebih besar, maka Allah SWT mengingatkan, ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepadaku, maka aku mengabulkan semuanya itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah SWT dan beliau mengatakan, Allahumma intuhlik hadhil isabah lam tubat fil ardi. Ya Allah, seandainya engkau membinasakan kelompok ini, kaum muslimin di waktu itu, maka niscaya engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi. Ini Rasulullah SAW, ya, beliau meminta dengan sangat kepada Allah SWT pertolongan dari sisinya. Apalagi kita, Rasulullah SAW yang beliau maksum, terjaga dari kesalahan, ibadahnya terjamin lebih sempurna jauh dari umatnya, dari kita semuanya. Beliau senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memenangkan dalam berjihad ini kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam mempelajari suatu pemahaman yang sesat, hendaklah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jangan sampai diri kita terjerumus dalam kesesatan. Jangan merasa aman terhadap diri kita. Jangan merasa aman terhadap diri kita. Terhadap keluarga kita, keturunan kita, jangan pernah merasa aman. Bahkan orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, tidaklah mereka kecuali orang-orang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah SWT, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, hindarkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga berdoa, berlindung kepada Allah SWT supaya tidak disesatkan. Para sahabat pun juga demikian. Salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau telah bertemu dengan sekian banyak para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Saya mendapati 30 dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka itu khawatir apabila kemunafikan itu ada pada diri mereka. Ya, nifaq, izharul Islam wa ibtanul kufr. Nifaq pengertiannya adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Ya. Dan ini adalah hakikat agama Syiah. Para sahabat takut dengan kemunafikan. Para sahabat takut terhadap sifat ini. Bahkan Umar bin Khattab yang kita kenal, beliau adalah orang yang paling keras, disegani oleh musuh, ditakuti oleh syaitan. Beliau sendiri khawatir apabila ada sifat nifak pada dirinya. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Hudzaifah bin Yaman tentang nama-nama orang munafik, maka kemudian Umar mendatangi Hudzaifah, bertanya dan bersumpah di hadapan Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku termasuk dari golongan mereka? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang imannya tebal, imannya kuat, mereka mengkhawatirkan terhadap diri mereka sendiri akan kesesatan, kemunafikan, kefasikan. Oleh karena itu, marilah kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang akan kita pelajari ini, faedah yang besar agar kita berhati-hati. Perlindungan untuk diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita yang nanti akan ditanya di sisi Allah apa yang telah diamanahkan kepada kita ini, yaitu keluarga dan anak-anak kita. Berbicara tentang Syiah, tak luput akan kita pelajari dulu tentang asal mula Syiah. Telah banyak kitab yang menjelaskan tentang Syiah atau Rafidhah. Di antara kitab para ulama al-mutaqaddimin, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membahas dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Dan setelah itu banyak ulama yang mengarang kitab tentang Syiah. Pengertian Syiah secara bahasa adalah pengikut, ya. Dikatakan Syi'atu fulan kalau dia mengikuti seseorang. Adapun pendiri Syiah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Himyari. Dia adalah seorang Yahudi dari Son'a, Yaman. Ya. Dia juga dikenal dengan Ibnu Sauda. Ibnu Sauda, anaknya seorang wanita yang berkulit hitam. Ya. Layaknya bangsa Yahudi yang mereka bertabiat buruk, licik, dan penuh dengan makar, demikianlah juga Abdullah bin Sabah. Telah disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan wa kana Abdullah bin Sabah Syekhur Rafidhah lamma azharal Islam arada an yufsidal Islam bi makrihi wa khubthihi. Dia Abdullah bin Sabah, ya, syekhnya Rafidhah, ya, tokohnya orang Rafidhah, pemimpinnya orang Rafidhah. Siapa dia? Yahudi. Ya, ternyata adalah Yahudi. Yahudi adalah orang yang paling jahat terhadap Rasulullah SAW. Ingatkah antum sekalian bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah disihir oleh Labid bin A'som al-Yahudi. Orang-orang Yahudi berusaha membunuh Rasulullah SAW. Bahkan salah satu sebab wafatnya Rasulullah SAW kena racun yang ditaburkan pada daging kambing di saat perang Khaybar. Siapa yang meracuni beliau? Wanita Yahudiyah. Telah banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan, ya, kejahatan orang-orang Yahudi. Demikianlah Abdullah bin Sabah dari bangsa mereka yang keumumannya akhlaknya jelek, buruk, jahat, dan penuh dengan makar. Tatkala dia menampakkan Islam, berpura-pura masuk Islam, dan inilah sifat kemunafikan. Maka dia ingin menghancurkan Islam dengan makarnya dan kebusukannya. Kama fa'ala Bulus bidini Nasara, sebagaimana seorang yang bernama Paulus, ya, yang mengaku masuk agama Kristen, agama Nasara, tapi dalam rangka merusak agama Nasoro. Fa'adharun nusuka thumma adharul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Setelah dia pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Sabah menampakkan seorang yang giat beribadah. Giat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatlihi. Tatkala dia menampakkan gigihnya dia dalam beribadah, dia terlihat seorang yang suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia pun berhasil memprovokasi umat, ya, sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Suatu peristiwa yang menyedihkan, darah yang suci, seorang sahabat yang mulia, dijamin beliau masuk surga, dibunuh oleh Abdullah bin Sabah dengan komplotannya. Kalau yang terbunuh itu adalah manusia kaum muslimin biasa saja, kita merasa sedih. Maka yang terbunuh adalah sang Khalifah Utsman bin Affan. Tentunya kesedihan kita sangat mendalam. Dan ini adalah kecintaan seorang mukmin kepada saudaranya. Terlebih Utsman bin Affan adalah sahabat yang berjasa besar dalam Islam. Sejak dulu dan sampai sekarang. Adapun zaman dahulu Utsman bin Affan, beliau selalu berinfak di saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengalami, ya, krisis ekonomi yang besar. Beliau Rasulullah bersabda, man jahasa jaisal usrah falahul jannah. Barang siapa yang mau membiayai pasukan yang dalam keadaan susah, maka dia mendapatkan surga. Maka Utsman bin Affan yang membiayai pasukan di saat mereka dalam keadaan susah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mau membeli Bi'rur Rum, ya, sumur yang di situ kaum muslimin meminum, kemudian mengambil manfaat dari sumur tersebut, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Utsman juga yang membelinya dan banyak keutamaan. Adapun sampai sekarang ini terjaganya mushaf Al-Qur'anul Karim sampai di tangan kita, yang itu menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim, dengan jasa Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain tentunya. Utsman bin Affan sudah mendapatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan dinukil hadis ini oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami'us Shahih. Makna hadisnya, ya Utsman, innallaha albasaka libasan, fa idza arada almunafiqun an yakhla'uhu fala tanza'hu. Wahai Utsman, sungguhnya Allah telah mengenakan kepada engkau suatu pakaian. Maka apabila orang-orang munafik ingin menanggalkan pakaian tersebut, maka jangan rela, jangan engkau tanggalkan pakaian tersebut. Dengan sebab ini, maka Utsman beliau mempertahankan khalifah, kekhalifahan, kepemimpinan tidak diberikan kepada orang-orang munafik, karena pesan dari Rasulullah SAW untuk bersabar. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwasanya dahulu ketika Utsman ingin minta izin masuk kepada Rasulullah SAW di suatu tempat, yang menjaga pintunya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Sebelumnya Abu Bakar minta izin untuk masuk menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan Abu Bakar masuk dan berikanlah kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surga. Umar pun demikian. Kemudian gilirannya Utsman, Rasulullah mengatakan, "Abshirhu bil jannah ma'al balwa tusibuhu." Berilah kabar gembira kepada dia, namun disertai ujian yang akan menimpanya. Maka Utsman kemudian mengatakan, "Allahul musta'an." Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Beliau sudah mengetahui akan adanya fitnah yang menimpa beliau, namun beliau bersabar. Salah satu penyebab dan penyebab yang paling utama wafatnya beliau adalah seorang Yahudi yang jahat ini, Abdullah bin Sabak. Dia berhasil memfitnah manusia, menggembosi manusia supaya bersama-sama untuk membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Bagi Utsman adalah pahala yang besar. Sudah dinyatakan bahwasanya beliau termasuk syahid, orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berhasil membunuh Utsman, thumma lama qadima alal Kufah, maka dia kemudian lari ke Kufah. Yang di saat itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan pusat pemerintahannya di Kufah, Irak sekarang ini. Azharul ghuluwa fi Ali, Abdullah bin Sabak menampakkan kecintaan yang tinggi dan berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa nassu alaihi, bahkan ya orang ini sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Dia tamakkana bidzalika min aghradihi, semua itu dia lakukan supaya dia bisa meraih apa yang dia inginkan, ya, kejahatan-kejahatannya supaya bisa dengan mulus diterima oleh umat, ya, karena dia menampakkan orang yang cinta kepada Ali. Wa balagha dzalika aliyan fatalaba qatlahu, namun Ali seorang khalifah yang adil, yang bijaksana, mendengar kabar ini, ya, dia mencari Abdullah bin Sabak, kemudian bermaksud untuk membunuhnya. Faharaba minhu ila Qurqusiya, maka Abdullah bin Sabak tatkala mendengar kabar pencarian sang khalifah ini, dia lari ke Qurqusiya. Wa khabaruhu ma'ruf wa qad dzakarahu ghairu wa'idin minal ulama. Khabar tentang Abdullah bin Sabak ini sangat masyhur, dikenal oleh para ulama, ya. Tidak satu ulama yang menyebutkan. Yang saya bacakan tadi adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menjelaskan tentang hakikat orang-orang Syiah. Dengan menampakkan mereka itu cinta kepada Ali dan menyatakan mereka adalah Syi'atu Ali, maka sampai sekarang ya mereka dikenal dengan nama ini, Asy-Syi'ah. Kemudian apakah benar dakwaan mereka, apakah benar pengakuan mereka bahwasanya mereka mencintai Ali, mencintai Ahlul Bait? Ya tentunya namanya orang yang cinta itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Cinta itu butuh pembuktian. Salah satu contohnya misalnya, bukti bahwasanya mereka adalah orang yang paling jauh dengan Ali bin Abi Thalib. Salah satu contohnya adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang keras, melarang keras perbuatan nikah mut'ah. Dalam sebuah riwayat, an Aliin annahu sami'a Ibnu Abbas yulayyinu fi mut'atin nisa, dari Ali bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas bersikap lunak terhadap nikah mut'ah, praktek nikah mut'ah. Faqala mahlan ya Ibnu Abbas, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha yauma Khaibar wa an luhumil humril insiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1407. Ali mendengar bahwasanya Ibnu Abbas masih bersikap lunak terhadap nikah mut'ah. Kemudian Ali menegur, hati-hati Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang dari nikah mut'ah di perang Khaybar. Dan di saat itu pula Rasulullah melarang untuk mengonsumsi keledai peliharaan. Ini Ali. Kalau mereka mengaku cinta kepada Ali, sedangkan Ali di sini mazhabnya, pendapatnya melarang ya nikah mut'ah, kenapa mereka orang yang paling getol melakukan hal tersebut? Bahkan mereka sampai mendatangkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan nikah mut'ah. Sampai ada seorang pemuda menyesal ya setelah mempraktekkan nikah mut'ah, kemudian dia menyesalinya. Ya lebih baik mati daripada keadaan seperti ini yang telah dia lakukan, karena tertipu dengan ajaran Syiah. Kalau mereka mengaku bahwasanya mereka cinta kepada Ahlul Bait, ya, kerabat Nabi SAW, maka mereka pun dituntut untuk mencontohnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dari Ali, dari bapaknya. Muhammad bin Ali mereka kenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, ya. Dan memang dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, yang mereka anggap Muhammad bin Hanafiyah adalah imam yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Muhammad bin Hanafiyah menurut keyakinan mereka masuk ke dalam sebuah lorongan yang disebut dengan sirdab. Ya. Muhammad ibnul Hanafiyah pun pendapatnya juga demikian, melarang mut'ah. Dari Ahlul Bait yang lain yang meriwayatkan hadis ini adalah dua putra Muhammad ibnul Hanafiyah, yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Abdullah, kedua putra Muhammad ibnul Hanafiyah, melarang keras mut'ah. Namun mereka sebaliknya. Jadi iddia pengakuan mereka, mereka cinta kepada Ali dan Ahlul Bait, adalah ya kedustaan belaka. Mereka lakukan itu karena taqiyah, ya karena berpura-pura ya supaya mereka bisa melancarkan keinginan-keinginan busuk untuk merusak Islam dan merusak kaum muslimin. Tidak ada kaum yang lebih jahat di dunia ini dalam memerangi Islam dan kaum muslimin dibandingkan mereka, orang-orang Syiah. Kemudian supaya tidak ada timbul prasangka yang buruk terhadap sahabat Ibnu Abbas, apakah Ibnu Abbas itu membolehkan mut'ah? Ya, jawabannya, awal mulanya memang beliau membolehkan mut'ah. Tapi itu pun dalam keadaan ad-darurah, fi halatid darurah, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Sebagaimana halalnya darah bangkai, daging babi, daging anjing, dan perkara yang haram yang lainnya dihalalkan tatkala dalam keadaan darurat. Namun mereka ya tidak. Bahkan mereka menganggap itu sebuah keutamaan, mendatangkan hadis-hadis palsu tentang mut'ah. Kemudian beliau pun rujuk ya. Beliau rujuk dari fatwa tersebut. Tatkala orang-orang meremehkan atau menganggap remeh perkara itu dan bermudah-mudahan dengan fatwa beliau, maka beliau rujuk. Apakah suatu keadilan, suatu insaf jika kita menisbatkan suatu pendapat kepada seseorang yang sudah rujuk dari pendapat tersebut? Ya, tentunya itu adalah kezoliman. Kezoliman yang haram hukumnya. Kemudian juga tentang mut'ah ini, orang-orang Syiah berusaha berdalil ya, dengan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Ya, padahal mereka mengatakan bahwasanya kitab-kitab hadis tidak diterima oleh mereka karena perawi-perawinya adalah orang-orang yang jatuh adalahnya. Ya, mereka menjatuhkan kejujuran Abu Hurairah, menganggap Abu Hurairah adalah pemalsu hadis. Tapi gilirannya hadis-hadis yang seakan-akan membolehkan tentang mut'ah, mereka pegangi, mereka jadikan hujjah. Ini adalah salah satu keanehan dari sekian banyak keanehan dari kejahatan Syiah. Adapun dalam masalah mut'ah, telah sepakat para ulama diharamkannya mut'ah sampai hari kiamat. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya mut'ah sebelum Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, sebelum perang Khaybar, pernah dibolehkan. Kemudian dilarang kembali oleh Rasulullah SAW. Kemudian di saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, dibolehkan selama beberapa hari. Umar bin Khattab menjelaskan selama 3 hari, salah satu ayam. Kemudian setelah itu diharamkan kembali ila yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Rabi bin Sabrah, Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, kuntu qad adzintu lakum fil istimta bin nisa wa inna allaha qad harramaha ila yaumil qiyamah faman indahu syai'un minhunna fal yukhalli sabilahu wa la ya'khud syai'an mimma qad a'taitumuhunna. Rasulullah dalam hadis Muslim ini beliau menjelaskan, dulu saya pernah menghalalkan mut'ah, namun kemudian Allah SWT telah mengharamkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, berarti mut'ah ini mansukh, telah dihapus hukumnya. Barang siapa di antara kalian masih ada yang melakukannya, maka adalah ditinggalkan. Wanita yang masih dia nikahi dengan nikah mut'ah, adalah dibiarkan, ditinggalkan. Dan janganlah dia mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada para wanita yang dinikahi dengan nikah mut'ah. Dari keterangan ini, maka sesungguhnya para ulama sudah ijma' sepakat tentang haramnya mut'ah. Maka bagi siapa yang kemudian menghalalkannya, berarti dia menyelisih ijma para ulama, menyelisih kesepakatan para ulama, menyelisih kesepakatan para ulama. Yang menukilkan ijma tentunya banyak, ya, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Mungdir, kemudian banyak ulama yang telah menukilkan ijma tentang haramnya nikah mut'ah. Kemudian cukuplah menjadi suatu perbuatan kejahatan yang besar, kezinaan, yang mereka jadikan ya ajaran. Mereka sendiri tidak mau jika mut'ah, nikah mut'ah itu dipraktekan kepada anak-anak mereka sendiri. Tokoh-tokoh Syiah tidak mau jika mut'ah itu dipraktekan kepada istri-istri mereka, anak perempuannya. Mereka tidak rela. Mereka tidak rela, namun mereka dengan kejahatannya melakukan itu pada wanita-wanita kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau didatangi oleh seorang pemuda, yang pemuda ini dengan polosnya meminta untuk diizinkan melakukan zina. Kemudian Rasulullah mengatakan, atardahu li ummik, apakah kamu rela jika zina itu terjadi menimpa ibumu? Apakah kamu rela jika zina itu menimpa anak perempuanmu? Apakah kamu rela jika zina itu menimpa bibimu dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu? Setiap kali Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, maka pemuda ini mengatakan, la wallah, ja'alani Allah fida'ak, tidak wahai Rasulullah, sama sekali tidak rela. Maka Rasulullah kemudian, demikian pula manusia, mereka tidak rela jika hal itu terjadi pada wanita-wanita mereka, mahram-mahram mereka. Jamaah rahimakumullah, inilah salah satu dari sekian banyak ajaran buruk Syiah. Syekhul Islam mengatakan, wa illa faman lahu adna khibratin bidinil Islam ya'lamu anna madhhabar rafidah munaqidun lahu. Ya. Tidaklah orang yang mempunyai sedikit pengetahuan saja tentang Islam, ya, maka dia itu pasti akan meyakini bahwasanya keyakinan orang-orang Rafidah itu sangat bertentangan dengan Ali radhiyallahu anhu. Sangat bertentangan dengan Islam. Walihada kanatiz zanadiqah alladzina qasduhum ifsad al-Islam ya'muruna bi'idhari tashayyu' wad-dukhul ila maqasidihim min babi syi'ah. Dengan dasar ini, orang-orang zanadiqah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, yang mereka bertujuan untuk merusak Islam, mereka memerintahkan para pengikutnya untuk menampakkan masuk ke dalam agama Syiah. Kalau mereka ingin menghancurkan Islam, mereka menyarankan supaya beragama Syiah. Orang-orang munafik, orang-orang zanadiqah. Kama dzakara dzalika imamuhum sahibul balaghil akbar wan namusul a'zam. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh imam mereka, Imam Zanadiqah, ya, penulis kitab Sahibul Balagh dan kitab, ya, dan kitab An-Namusul A'zam. Dari sini kita ketahui bahwasanya pendiri Syiah adalah orang Yahudi. Sehingga wajar jika ajaran-ajaran Syiah mirip dan menyerupai ajaran-ajaran orang-orang Yahudi. Salah satunya, ya, mereka meyakini bahwasanya di dalam ajaran Islam ini ada wasi, orang yang mendapatkan wasiat untuk meneruskan Rasulullah SAW. Mereka yakini bahwasanya wasi ini adalah Ali bin Abi Thalib. Namun Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, telah merebut, ya, haknya Ali, dan para sahabat telah berkhianat dengan wasiat ini. Sehingga mereka mengafirkan para sahabat. Beberapa orang saja yang masih mereka anggap Islam, seperti Salman Al-Farisi, ya, Abu Dzar, dan beberapa orang sedikit, ya, bisa dihitung dengan jari. Menurut orang-orang Yahudi, mereka pun juga punya keyakinan seperti itu, ya. Yang mendapatkan wasiat meneruskan Nabi Musa menurut orang Yahudi adalah Yusha bin Nun. Ada sebuah kitab yang membahas khusus tentang penyerupaan orang-orang Yahudi, ya, penyerupaan orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahudi. Badrul Majhud fi itsbati tashabuhil yahud tashabuhir rafidah bil yahud. Ya. Sebagaimana juga dalam masalah kepemimpinan, siapakah yang berhak memimpin dalam umat ini? Ya, kalau dalam Yahudi, ajaran Yahudi, mereka mengatakan yang berhak memimpin adalah keturunannya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah pemimpinnya orang-orang Yahud. Dan keturunannya Nabi Daud, Sulaiman bin Daud dan keturunannya. Demikian pula dalam keyakinannya orang-orang Syiah Rafidah. Mereka mengatakan yang berhak menjadi pemimpin adalah keturunannya Ali. Ya. Keturunannya Ali pun dari sisi Husain. Imam Mahdi menurut versi mereka adalah dari keturunannya Husain. Adapun menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi, ya, dari keturunannya Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisi yang lain, tahrif, ya, merubah kitab Allah. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi merubah Taurat, menutupi Taurat jika hukum Taurat tersebut bertentangan dengan apa yang telah mereka lakukan. seperti kejadiannya Abdullah bin Salam. Beliau adalah sahabat yang sebelumnya beragama Yahudi. Rasulullah SAW ditanya tentang rojam, apakah ada rojam? Ya, Rasulullah menjawab iya. Dan Rasulullah menyatakan bahwasanya dalam Taurat pun ada rojam. Namun mereka kemudian menutupi ayat rojam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, coba diangkat ya tangan engkau. Setelah diangkat tangannya, ternyata tertulis di situ ada ayat rojam. Mereka mengubah ya hukum Taurat. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah merubah kitab suci Al-Quran. Ya, mereka banyak menambah. Menambah dengan versi mereka, bahkan mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kita ini, yang sudah merupakan kesepakatan kaum muslimin bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada perubahan sama sekali, dan Allah SWT telah menjamin, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Dari Allah SWT sudah ada jaminan. Dan para ulama pun telah sepakat ya, tentang ya, kesucian Al-Quran. Seluruh kaum muslimin tidak ada yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Ya, kecuali orang-orang Syiah yang kurang akalnya. Kemudian, dalam hal mencintai dan membenci, wala wal barok, ya, orang-orang Yahudi mereka mencintai sebagian rasul saja, membeda-bedakan, mencintai sebagian malaikat, memusuhi sebagian malaikat, seperti mereka benci terhadap Jibril ya, dengan alasan yang tidak benar. Demikian orang-orang Syiah Rafidhah mencintai sebagian sahabat dan mengafirkan ya, ribuan para sahabat, ghulu yang berlebihan. Kemudian ciri khas ya, orang Syiah, ciri khas mereka adalah al-kadzib, dusta, dan ini adalah agama mereka. Syekhul Islam mengatakan, waqad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayah wal isnad anna ar-rafidhah akdzabut tawaif wal kadzibu fihi qadim. Telah sepakat ahlul ilm dengan penukilan dan riwayat dan sanad yang kuat bahwasanya orang-orang Rafidhah adalah kaum yang paling dusta. Kedustaan mereka itu ada sejak dahulu kala dan dijadikan prinsip, dijadikan akidah. Walihada kana a'immatul Islam ya'lamuna imtiyazahum bikathratil kadzib. Dengan inilah para imam-imam kaum muslimin mengetahui kekhususan ciri khas orang-orang Rafidhah dengan banyaknya berdusta. Su'ila Malik anir Rafidhah. Imam Malik ditanya tentang orang-orang Rafidhah, faqala la tukallimhum wala tarwi anhum. Jangan kamu mengajak bicara mereka dan jangan kamu mengambil riwayat dari mereka. Fa innahum yakdzibun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dusta. Imam Malik ya, yang madhabnya tersebar di seluruh dunia, madhab Malikiyah. Demikian pula Imam Syafi'i, madhabnya juga tersebar di seluruh dunia, madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, lam aro ashhada bizzur minar Rafidhah. Saya tidak tahu orang yang lebih berani bersaksi dengan sumpah palsu dibandingkan mereka, orang-orang Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah paling berani bersumpah dengan sumpah palsu. Sami'tu Yazid bin Harun yaqul yuktabu an kulli sahibi bid'atin idza lam yakun da'iyatan illa Rafidhah fa innahum yakdzibun. Yazid bin Harun beliau mengatakan ditulis hadis itu dari pelaku-pelaku bid'ah selama dia bukan da'i. Selama dia bukan da'i maka boleh menulis hadis dari mereka. kecuali Rafidah. Tidak boleh. Walaupun orang Rafidah itu bukan dai, bukan penyeru kepada bid'ahnya, tetap tidak boleh. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang suka berdusta. Lebih ringan bid'ahnya Khawarij ya dibandingkan bid'ah Rafidah, jelas ya. Karena prinsipnya orang-orang Khawarij adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah cuma salah dalam memahaminya. Tidak berdasarkan dengan pemahaman salafus saleh. Adapun prinsip dasar mereka adalah az-zandaqah. Ya. Aslu bid'atihim zandaqah wa ilhad wa ta'ammudil kadzib. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya prinsip Rafidah adalah zandaqah, nifaq. Wa ilhad, memang mereka itu ingin menyimpang dari agama Islam dan sengaja membuat kedustaan. Sehingga inilah ya kesepakatan para ulama salaf. Mereka sepakat tidak boleh meriwayatkan hadis dari orang-orang Rafidah. Waqad qala Syarik, qala Syarik Ibnu Abdullah Al-Qadhi Al-Kufi min aqrani Tsauri wa Abi Hanifah ahmilul ilma an kulli man laqitu. Saya akan mengambil ilmu dari orang yang aku jumpai, siapapun dia, illa Rafidah, kecuali orang-orang Rafidah. Fa innahum yadunal hadis, karena mereka memalsukan hadis. Wa yattakhidunahu dinan, dan mereka jadikan hadis-hadis palsu itu sebagai agama. Ya, syarik disebutkan oleh Syekhul Islam, padahal syarik dia pernah mengatakan saya adalah orang Syiah. Entah pernyataannya itu bagaimana, yang jelas Syekhul Islam mengatakan syarik ini adalah orang yang pernah mengatakan ya saya termasuk dari Syiah. Wa hadhihi syahadatuhu, dan ini persaksian syarik ya kepada orang-orang Syiah sendiri. Nah, orang-orang Syiah banyak melakukan kedustaan. Tafsir-tafsir mereka ya sangat jahat. Ya misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Tahu nggih sapi betina? Nah, kemudian mereka tafsirkan apa Al-Baqarah itu? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah Ummul Mukminin disebutkan beliau adalah Siddiqah bintu Siddiq. Wanita yang jujur dan anaknya seorang sahabat yang sangat jujur yaitu Abu Bakar. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Baqarah yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah kezaliman, kekejian ya. Nah. Kemudian dari sekian banyak kejahatan ini, apakah suatu keadilan jika Syiah ini dibiarkan merajalela, dilindungi oleh pemerintah, mendirikan suatu organisasi masyarakat sebagaimana memang telah terjadi? Ya, mereka mendapatkan izin kemudian mendirikan ormas yang mereka sebut dengan Ijabi, Ikatan Ahlul Bait Indonesia, yang diketahui oleh Jalaluddin Rahmat. Nah, mereka-mereka bisa mendirikan ini ya berkaitan dengan dulu musibah yang menimpa negeri kita, seorang presiden yang membolehkan segala macam aliran sesat untuk berkembang, diizinkannya agama Konghucu ya, mereka dibiarkan bebas, dan beberapa keanehan-keanehan, maka Syiah pun mempunyai celah. Suatu peristiwa yang menyedihkan bagi kita tentunya ya, yang para ulama bersikeras, bersungguh-sungguh melarang Syiah tersebar di kalangan kaum muslimin, namun di negeri kita boleh-boleh saja. Syiah ini masuk ke Indonesia, ya, secara kepastiannya memang tidak diketahui, ya. Ada yang mengatakan sejak dahulu kala, semenjak kerajaan Islam pertama. Kerajaan Islam pertama itu kerajaan apa? Samudra Pasai, abad ke-12, ya, 1370-an. Ya, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit yang berada di Aceh. Nama pemimpin raja di saat itu Sultan Malik As-Saleh. Ini orang-orang Syiah yang mereka mendakwahkan bahwasanya sudah ada Syiah di Indonesia sejak tahun itu. Namun mereka melakukan taqiyah, menampakkan mazhab Syafi'iyah, ya, sehingga yang dikenal agama yang masuk Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Dan pendapat ini disayangkan ada orang-orang yang memperkuatnya. Sebagian ahli sejarah yang disebut pemerhati Islam, mereka membenarkan adanya ini. Namun tentang kebenarannya, wallahualam, Allah SWT yang mengetahui itu semuanya. Yang jelas Syiah sebelum terjadi revolusi Iran, ya, dalam bahasa Arabnya Iran. Tahun berapa revolusi Iran? 1979. Ya. Syiah di Indonesia memang sudah merebak, sudah ada. Namun mereka masih bersembunyi. Tujuan mereka, ya, yang menjadi tujuan utama mereka bisa masih beragama Syiah, walaupun dengan sembunyi-sembunyi berdakwah untuk kalangan sendiri, karib, kerabat, keluarga. Pada tahun 1973, ya, berdirilah pesantren tertua ala mazhab Syiah di Bangil, ya, Jawa Timur. Siapa pendirinya? Husain Al-Habsyi. Disitulah diajarkan madhab Syiah. Nah. Kemudian Syiah mulai populer lagi setelah revolusi Iran tadi, yaitu tahun 1979. Mulai marak, ya, karena keberhasilan pemimpin Khomeini dalam melakukan revolusi Iran, ya, menggemparkan para mahasiswa sehingga mereka mengagumi, ya, pemikiran Syiah. Di kampus-kampus yang, ya, terkenal mereka dengan orang-orang yang intelektual seperti di ITB, ya, merubah pemahaman Syiah, yaitu Jalaluddin Rahmat dan yang semisalnya. Padahal dulunya dia, Jalaluddin Rahmat ini, sangat terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin, dengan Sayyid Qutb, Sayyid Hawa, Hasan Al-Banna. Namun, ya, setelah melakukan berdialog dengan Husain Al-Habsyi dan tokoh-tokoh Syiah yang lain, dia pun berbalik, ya, dan otomatis menjadi dai-nya orang Syiah. Dulu zaman itu masih ketat, ya, zaman pemerintahan Presiden Soeharto, sampai MUI melarang tegas, ya, pada tahun 1985 Jalaluddin Rahmat dilarang untuk berdakwah. Namun apakah jera, ya, namanya sudah dai, ya, membela pada bid'ahnya, tidak jera. Dia mendirikan yayasan di kota Bandung, Yayasan Al-Mutahhari, yang kemudian dari yayasan tersebut lahirlah suatu SMA yang dikenal dengan, ya, sekolah yang modern, ya, teknologi. Karena pendirinya adalah, ya, mereka dari orang-orang ITB Bandung. Kemudian setelah itu berkembang lagi Syiah, ya, sampai pulangnya orang-orang yang belajar Syiah di Qum. Qum ini satu kota yang ada di Iran, yang dikunjungi oleh orang-orang Syiah dan dianggap sebagai kota suci selain Karbala dan yang lainnya. Banyak pelajar-pelajar mempelajari agama Syiah di kota Qum. Setelah kepulangan mereka, ya mereka pun ya lebih giat dan lebih frontal dalam berdakwah. Diistilahkan lebih radikal daripada para mahasiswa yang berdakwah, ya, mendakwahkan agama Syiah. Karena mereka memang mempelajari Syiah dari dasar-dasarnya, tahu hukum-hukum fikih dalam masalah Syiah. Yang sebelumnya kalau aktivis mahasiswa tentunya mempelajari Syiah sekedar pemikiran-pemikiran dan filsafat-filsafat yang berkaitan dengan harokiyah, ya, bagaimana bisa mendirikan daulah. Namun mereka ini lebih mendalam lagi, fikih-fikih Syiah juga dipelajari, sehingga Syiah pun, ya, berkembang dan ada suatu ma'had, ya, pondok pesantren Al-Hadi di Pekalongan. Al-Hadi, mungkin ada pernah yang berkunjung di sana. Itu juga berdasarkan madhab Syiah, didirikan oleh Ahmad Barokbah. Setelah revolusi Iran itu pun juga banyak Syiah kemudian menerbitkan buku-buku. Penerbitan pertama yang diterbitkan oleh Mizan, 2000 sampai 3000 eksemplar. Itu baru penerbitan pertama buku-buku tentang Syiah. Terjual laris. Dan terus berkembang Syiah ini, ya. Sampai-sampai, ya, dinyatakan oleh, ya, ini menurut mereka tentunya kebenarannya ya perlu dipertimbangkan lagi, diteliti lagi. Ya, mereka mempunyai anggota sebanyak 2.500.000 orang yang katanya sudah beragama Syiah. Jumlah yang tidak sedikit, ya. Satu orang saja, ya, misalnya menjadi Syiah, tentunya kita sangat menyesalkan, ya, prihatin, ya, kenapa bisa terpengaruh dengan agama Syiah yang penuh dengan kekotoran, kejian. Ini sampai 2.500.000. Ini orang-orang Syiah, ya. Ya tentunya mereka juga tidak luput dari apa? Perpecahan, pergolakan, ya. Walaupun mereka sudah mempunyai ormas, ya. Jalaluddin Rahmat sendiri dikafirkan oleh sebagian tokoh Syiah. Karena apa? Mereka meyakini bahwasanya kepemimpinan Syiah ini harus dari Ahlul Bait. Sedangkan Jalaluddin Rahmat bukan Ahlul Bait tentu, ya. Demikianlah, ya, orang-orang yang berpecah, maka mereka pun lebih sengit perpecahannya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu padu, padahal hati-hati mereka itu sangat berlawanan. Tidak luput dari Syiah ini, mereka pun sangat, ya, berlawanan, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT menghancurkan mereka dari diri mereka sendiri. Ya. Kemudian, di antara keyakinan Syiah yang menyelisihi akidah Islam, ya, tentunya kalau berbicara tentang Syiah dan Sunni, ya, kadang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, dikatakan Sunni itu kalau dia bukan Rafidhi. Syekhul Islam mengatakan, menukilkan ini, tapi beliau hanya menyebutkan keyakinan orang awam. Sebagian orang awam meyakini bahwasanya yang namanya ahlul bidah, ahlul ahwa itu adalah Rafidhah. Adapun kalau bukan Rafidhah maka disebut Sunni. Syekhul Islam mengatakan, "Fabihadza yatabayyanu annahum syarru min amati ahlil ahwa." Dari keterangan di atas yang seluruhnya tadi, jelaslah bahwasanya mereka itu yang paling jelek di antara ahlul ahwa. Yang paling jelek adalah Rafidhah. wa ahqu bil qital minal khawarij, mereka lebih pantas untuk diperangi, lebih pantas untuk dibunuh daripada orang-orang Khawarij. Sehingga Ali bin Abi Thalib tatkala terjadi fitnah Khawarij, ya, beliau mengutamakan untuk membunuh orang-orang Rafidah. Beliau perintahkan pembantunya yang bernama Kumbur untuk menggali parit. Kemudian orang-orang Rafidah dimasukkan ke parit dan dibakar. Walaupun perbuatan beliau diingkari oleh Ibnu Abbas, ya, tidak layak seorang pun untuk mengazab, menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka adalah orang yang pantas untuk diperangi dan dibunuh dibandingkan orang-orang Khawarij. Namun cara membunuhnya sebagaimana sabda Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Man qitlah. Kalau kamu membunuh maka baguskanlah cara membunuhnya, yaitu dengan cara yang lain, bukan dengan dibakar. Intinya di sini Syekhul Islam mengatakan mereka itu pantas untuk diperangi, pantas untuk dibunuh dibandingkan orang-orang Khawarij. Kalau pemerintah kita melarang keras, ya, Khawarij, terorisme, ya, dihabisi, bahkan ya sangat ketat mereka mengawasi orang-orang Khawarij, tentunya orang-orang Syiah ini lebih ketat lagi, harus diperhatikan. Nah, mereka lebih jahat dibandingkan orang-orang Khawarij. Wahada huwa sabab fi ma sya'a fil 'urfil 'am. Syekhul Islam mengatakan inilah sebab yang tersebar di tengah-tengah masyarakat umum, anna ahlul bidah humur rafidah. Ya, mereka mengatakan yang namanya ahlul bidah, ahlul bidah itu adalah orang-orang Rafidah. Fal 'amatu sya'a 'indaha anna didda sunni huwa rafidi faqad. Ya. Orang-orang awam mereka memahami bahwasanya kebalikannya sunni adalah Rafidi. Jadi dikatakan dia bukan sunni karena dia Rafidi. Kalau dia bukan Rafidi maka disebut sunni. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, pemahaman mereka seperti ini. Kenapa demikian? Li'annahum azharu mu'anadatan lisunnati rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka menampakkan secara terang-terangan memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Khawarij, ya. Mereka tidak bermaksud memerangi sunnah. Maksud mereka adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah, namun salah dalam memahaminya karena tidak dibimbing dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Kalau mereka menyengaja, ya, karena mazhab mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, seperti tadi, ya, aslu mazhabir Rafidah az-zandaqah wal ilhad wa ta'ammudil kadzib. Prinsip dasar mereka adalah zandaqah. Nah, kemunafikan. Kemudian ilhad, memang sengaja untuk menyimpangkan Islam. Dan juga sengaja berdusta. Ini asli dari madhab mereka. Nah, oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau kita berlindung dari Allah SWT dari kejahatan mereka. Ya, bayangkan mereka itu, kalau kita lihat, ya, di Makkah, atau mungkin Syiah yang ada di Indonesia, mereka penampilannya mungkin sama dengan istri-istri kita, berpakaian hitam. Sebagian mereka memakai hijab. Ya, sebagian mereka memakai hijab. Dikira orang awam persis dengan kita. Kemudian juga Abdullah bin Sabak, dia itu bisa menyusupkan pemahamannya di tengah-tengah umat terbaik ini. Di saat itu masih banyak para sahabat, masih menyebar banyak para sahabat di Madinah lagi, kota ilmu, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa menyebarkan pemahamannya? Apalagi kita sekarang ini yang semua aliran bebas, siapapun boleh masuk ke aliran manapun dan siapapun bisa menyusup di tengah-tengah kita. Tidak ada yang bisa menjaga akidah, menjaga keselamatan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya munsharifal qulub sharif qalbi ila ta'atik. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW banyak berdoa dengan doa ini. Fa'udzubika bi'izzatika antudillani. Dalam sebuah hadis Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaan-Mu dari Engkau akan menyesatkanku. Hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian sedikit waktu ini ya, di antara ajaran Syiah mereka membolehkan ya as-shalatu 'inda dharih. Salat di kuburan. Ya. Disebutkan di dalam kitab Usul Madzhab Syiah Ar-Rafidhah Al-Imamiyah. Penulis kita mengatakan min manasiki al-masyahid wal adrihah. Ada urakatain au aktsar inda qabril a'immah. Termasuk dari manasik mereka, manasik masyahid ya. Kalau kaum muslimin manasiknya haji dan umroh dan amalan-amalan yang berkaitan dengan haji dan umroh disebut manasik. Mereka mempunyai manasik sendiri. Di antara manasiknya di sholat dua rakaat atau lebih di samping kuburan para imam mereka. Ya. Bahkan mereka mengatakan as-sholatu fi haramil Husain laka bi kulli raka'atin tarka'uha indahu kathawabi man hajja alfa haji. Naam. Barang siapa yang sholat di haramnya Husain ya, maka kamu satu rakaat yang kau lakukan sholat di haramnya Husain itu di tanah meninggalnya Husain Karbala itu seperti pahalanya orang yang berhaji 1000 kali. Wa'tamara alfa umrah dan berumrah 1000 kali. Naam. Wa'taqa alfa raqabah. Bahkan pahalanya seperti orang yang memerdekakan 1000 budak. Wa ka'annama waqafa fi sabilillah alfa alfi marrah. Ma'a nabiyyin mursal. Dan seakan-akan dia itu telah wakaf, telah berwakaf di jalan Allah ya 1 juta kali. Alfa alf itu 1 juta kali ya, bersama seorang nabi yang diutus ya. Kesyirikan mereka jadikan agama. Dalam agama kita dilarang sholat menghadap ke kuburan. Bahkan Rasulullah telah melaknat. Itu adalah dosa besar. Namun menurut mereka itu adalah agama. Dengan mendatangkan hadis-hadis palsu dan fatwa-fatwa yang sangat-sangat menyimpang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, namun mereka kebalikannya. Dikatakan seorang itu sunni ya dalam masalah ini ya, berarti jangan melakukan sholat di kuburan. Sebagian orang awam benci terhadap Syiah. Benci yang nama Syiah Rafidhah benci. Tapi amalannya menyerupai orang-orang Syiah. Sholat di kuburan. Ya, mencari berkah dari kiai. Naam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya dikhabarkan kepada beliau satu gereja yang ada di negeri Habasyah. Ya, disebutkan di situ bagusnya gereja tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna ulaiki idza mata fihim ar-rajulus shalih, banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaiki syirarul khalqi indallah." Wahai Ummu Salamah, karena yang bercerita adalah Ummu Salamah, sesungguhnya mereka apabila mati di kalangan mereka orang soleh, ya, maka dibangun di atas kuburan tersebut masjid, dan mereka menggambar di dalamnya gambar-gambar. Mereka-mereka itu adalah makhluk-makhluk yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berarti dari hadis ini, ya, memang betul pernyataan para ulama bahwasanya Syiah Rafidah syirarul khalq, makhluk yang paling jelek. Mereka-mereka adalah penyembah kuburan. Menganjurkan istighatsah, ya, meminta pertolongan ketika seorang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, kepada para imam. Menganjurkan tawassul kepada para imam. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang bertawassul kepada para imam, mereka akan selamat. Dan barang siapa yang tidak bertawassul dengan para imam, mereka akan binasa. Na'udzubillah, ya, dari kesesatan dan kejahilan. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwasanya dalam mempelajari pemahaman-pemahaman yang sesat, ya, tentunya tujuan kita adalah hati-hati dan waspada. Jangan sampai itu semua menimpa diri kita. Araftu syarra la li syarrihi walakin li tawaqqihi. Saya mengetahui kejelekan, kejahatan, bukan karena ingin melakukan kejahatan, ya, namun karena saya itu berhati-hati, berjaga-jaga dari kejahatan tersebut. Tentunya ada dua sebab keselamatan. Mempelajari kesesatan, kemudian menghindarinya dengan usaha dari kita sendiri. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada sesi yang kedua insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.